wajahnya, cerdas, pandai dan penuh kasih sayang. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh si Nabi mencintanya, hingga Nabi minum di bekas gelasnya. Bila marah, Nabi kan bermanja, menghibur hatinya. Ya Aisyah, romantis cintanya dengan Nabi. Dengan baginda dia pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa dia di samping Rasulullah. Ya Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintanya. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Ya istri tercinta, Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah ya Rasulullah. salli ala Muhammad. Suwarko tansah mengolawangi icawi saki kanggo sapa wae sing kuat imane Scorpio, hae, hae, ngono lo mas. Thank you. ondelan tarlen mung wit rambil gading. Supaya iso nyari Rani opo panjaluke. Terima mawi pasrah. Tepi Acri. Amin. Amin ya Allah. Sagita Indonesia. Tati Dole. Yo. Boyo. Thank you. you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. hehehe.